alimum bi, bacaan apa itu? Iqlab ya. Dibaca, ditahan dulu. Alimum bi ya. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu. قالوا إنما نحن مصلحون قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون yang kita baca dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sekarang kita baca makna dari ayat-ayat yang barusan kita lewatkan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang yang yaqulu berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tetapi sekali-kali mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, lisannya mengucapkan amanna, lisannya mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi mereka bukan orang-orang mukmin. Kalau bukan orang-orang mukmin, siapa berarti? Orang-orang kafir. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat ahlun nifaq, orang-orang munafik dengan nifaq yang akbar, nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang sifatnya kaitannya dengan apa? Keyakinan. Pada ayat yang ke sebelumnya itu berapa? 2, 3, 4, 5 ya. 4 ayat sebelumnya, ayat yang kedua dan kelima itu mengisahkan tentang siapa? Sifat-sifat kaum mukminin, ya kan? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi sampai dengan humul muflihun. Kemudian setelahnya dua ayat menghususkan pembicaraan tentang kaum kufar. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai khatamallahu 'ala qulubihim. Kemudian yang setelahnya dari ayat yang ketujuh sampai ayat setelahnya dicek 13-14 nanti kita hitung, yaitu tentang sifat-sifat ahlun nifaq. Iya. Sifat-sifat orang-orang munafik. Ya. Sebelum kita baca tafsiran dari Al-Musannif rahimahullah, mungkin kita perlu mengetahui bagaimana asal-usul kemunculan kaum munafik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, "Wa inna ma nazalat sifatul munafiqina fi suwaril Madinah." Hanyalah turun penjelasan tentang sifat-sifat kaum munafikin pada surat-surat Madaniyah. Iya, surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Jadi suratnya Madaniyah, surat-surat yang mengisahkan tentang kaum munafikin, surat-surat apa? Madaniyah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa demikian? Li'anna Makkah lam yakun fiha nifaqun, karena di negeri Makkah ketika itu belum ada kenifakan. Orang hanya adanya muslim atau musyrik. Iya, enggak ada kaum munafikin. Kenapa? Karena kaum munafikin kan mereka itu hakikatnya orang kafir. Cuma mereka ingin hidup di tengah-tengah kaum muslimin dalam keadaan terjaga jiwanya dan hartanya, sehingga mereka nyamar sebagai kaum mukminin padahal kaum kufar mereka. Adapun di negeri kafir ya mereka ngapain nyamar-nyamar jadi orang munafik, iya kan? Balkana khilafu, justru sebaliknya keadaannya ketika di Makkah. Sebagian manusia secara zahirnya terpaksa menampakkan kekufuran karena terpaksa. Wa huwa fil batin mukmin. Dalam keadaan di dalam hatinya dia seorang mukmin, terpaksa dia. Kalau tidak akan dibunuh dia. Orang yang dipaksa ya untuk melakukan satu kekufuran dalam kondisi hatinya tenang di atas keimanannya, maka ini tidak berpengaruh. Ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kata Allah. Kecuali orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa berbuat kekufuran dalam keadaan hatinya tenang di atas keimanan. Tapi kalau antum misalkan ada yang dia kuat sampai disiksa sampai meninggal, ini lebih tinggi lagi keimanannya. Ya. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam hijrah ke Madinah, wa kana bil ansaru min al-Aus wal Khazraj, maka di Madinah ada dua suku yang besar, suku yang dikenal, suku Aus dan Khazraj. Wa kanu fi jahiliyatihim ya'buduna al-asnam, dan di zaman jahiliyah sebelum Nabi hijrah ke sana, mereka menyembah berhala-berhala. Ala tariqati musyriki al-Arab, sesuai dengan tata cara peribadatannya kaum musyrikin Arab Mekah. Wa bihal yahudu min ahli kitab ala tariqati aslafihim, di Madinah juga ada orang-orang Yahud yang mereka keadaannya seperti keadaan pendahulunya dari orang-orang Yahud, di atas agama yang sudah diubah-ubah, di atas kitab yang sudah digonta-ganti, di atas penyimpangan, di atas kesyirikan. Wa kanu salasa qabail, dan ketika itu orang Yahudi di Madinah ada tiga kabilah. Banu Qainuqa', ini yang pertama, Banu Qainuqa', ya. Hulafa al-Khazraj, ini sekutunya Khazraj. Banu Khazraj sama Aus perang. Ya. Terjadi peperangan terus menerus. Ya, berlanjut tiga keturunan berikutnya dan berikutnya sampai datang Islam baru damai satu, ya. Jadi Banu orang-orang Yahud ketika itu terbagi kepada tiga golongan, tiga kabilah. Yang pertama Banu Qainuqa', ini sekutunya Khazraj. Kemudian Banu An-Nadir dan Banu Quraidah, ini sekutunya Aus. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, nah ketika Nabi datang ke negeri Madinah, wa aslama man aslama min al-Ansar, kemudian masuklah Islam dari orang-orang Ansar dari dua kabilah Aus dan Khazraj, kebanyakan mereka masuk Islam menyambut baik dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Wa qala man aslama min al-Yahud, adapun dari kalangan Yahudi sedikit sekali yang masuk Islam kecuali Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Walam yakun idzaka nifaqul aidha, ketika Nabi baru hijrah ke Madinah belum ada juga kaum munafikin, belum ada kaum munafikin, iya. Karena mereka kaum kufar, orang-orang Yahud ataupun kaum musyrikin Madinah ya masih berani dengan kekufuran mereka. Iya, menampakkan kekufuran mereka. Masih kuat mereka. Lianna walam yakun lil muslimina ba'du syaukatun tukhaf, karena ketika Nabi dan kaum muslimin, kaum muhajirin baru masuk Madinah belum punya kekuatan yang ditakuti oleh ahlul kitab al-Yahud dan juga kaum musyrikin Madinah. Bal qad kana alaihi as-salatu wassalam, bahkan di saat itu Nabi masih melakukan perdamaian dengan orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah yang banyak dari kabilah-kabilah Arab. Yeah. Kemudian hawalai al-Madinah, yang ada di sekitar Madinah. Falamma kanat, kita mungkin biar tahu gitu. Kenifakan kaum munafik itu di mana sih mulainya? Iya, yeah. Kapan terjadinya? Iya. Yeah. Falamma kanat waq'atu Badril Uzma, ketika terjadi perang Badar besar. Iya. Yeah. Wa adhara Allah kalimata, dan Allah tampakkan, Allah menangkan kalimatnya, kalimat tauhid. Wa a'la al-Islam wa ahla, dan Allah tinggikan Islam dan pemeluknya. Qala Abdullah ibn Abi Sallam, maka Abdullah ibn apa? Qala Abdullah ibn Ubay ibn Salul, afan, maka Abdullah ibn Ubay, ya, ibn Salul, siapa ini? Tokoh kaum munafikin, berkata, ya, wa kana ra'san fil Madinah, dan sebelumnya beliau sebagai ra'san fil Madinah, pembesar Madinah, pimpinan di Madinah, yakni yang memimpin kabilah Khazraj, ya. Wa kana sayyida at-ta'ifatain fil jahiliyah, dan di zaman jahiliyah, ya, Abdullah ibn Ubay ibn Salul adalah pembesar dari dua golongan kubu jahiliyah, yakni siapa? Khazraj. Tokoh besarnya siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wa kanu qad azamu ala an mal an yumallikuhu alaihim, sebelumnya mereka orang-orang Madinah sudah berazam, bertekad kuat untuk nanti kelak menjadikan Ubay, Abdullah ibn Ubay ibn Salul sebagai pimpinan mereka. Iya. Ternyata faja'ahumul khairu wa aslamu, datanglah al khair, kebaikan, kemenangan Islam. Wa aslamu, dan berbondong-bondong manusia memeluk Islam. washtaghalu anhu, akhirnya mereka melupakan siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Jadi muncul kedengkiannya. Ya. Fabaqa fi nafsihi minal Islam wa ahlu, akhirnya dia memiliki ganjalan di dalam hatinya terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Falamma kanat waq'atu Badrin qal, maka ketika terjadi perang Badar besar yang mana kemenangan diraih oleh kaum muslimin, mereka berhasil membunuh banyak kaum musyrikin dan juga berhasil mendapatkan harta rampasan perang dari unta dan sebagainya, maka dia siapa? Abdullah ibn Ubay berkata, hadza amrun qad tawajjaha fa adhhara ad-dukhul fil Islam. Ini urusan Islam ini sudah mulai muncul, sudah mulai di permukaan, maka dia pun menampakkan keislaman, berpura-pura masuk Islam. Ya, berpura-pura masuk Islam. Khawatir dia kalau dia tetap di atas apa? Agama kesyirikannya, takut diperangi oleh Nabi dan para sahabatnya. Akhirnya dia berpura-pura masuk Islam. Ya. Nah, itulah awalnya muncul apa? Kenifakan, kemunafikan. Ya. Kemudian wadakhala ma'ahu Thaif, dan mengikuti jejaknya siapa? Abdullah ibn Ubay ini sekelompok orang. Ya. Kemudian juga wa akharuna min ahli kitab, dan sebagian ahli kitab juga mengikuti jejaknya siapa? Abdullah ibn Ubay. Yani apa? Berpura-pura Islam alias bersifat nifak, menjadi kaum munafikun. Ah, famin thamma wujidan nifak fi ahli Madinah. Dari situlah mulai didapati kenifakan di tengah-tengah penduduk Madinah. Wa man haulaha minal a'rab, dan yang ada di sekitarnya dari orang-orang Arab. Adapun dari kaum muhajirin, tidak ada seorang pun dari mereka yang menjadi munafik. Mafali annahu lam yakun ahadun yuhajir mukrah, karena tidak ada seorang pun dari sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang mereka terpaksa karenanya. Enggak ada, semuanya dengan kerelaan hati meninggalkan apa yang mereka tinggalkan dari keluarga, dari harta benda, anak istri, lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk Allah, untuk mencari ridho Allah dan juga negeri akhirat. Ayat itu. Baik, kita sekarang baca ya, ayat yang ke 8 tafsirnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Disebutkan di sini tafsirnya oleh al-musannif rahimahullah, wa minan nasi fariqun yataraddadu mutahayyiran bainal mu'minina wal kafirina. Di antara manusia ada sekelompok orang yang dia bimbang dan ragu antara kaum mukminin dan antara kaum kufar. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula, wa may yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Bimbang dia tidak bersama kaum mukminin, tidak pula bersama kaum kufar. Secara lahirnya bersama kaum mukminin, bersyahadat, salat, bahkan zakat, tapi batinnya bersama kaum kufar. Iya. Yeah. Enggak gentle kan? Kalau kafir kan jelas dia menentang. Gentle lah meskipun di atas kesesatan, penyimpangan, ya, kedurhakaan. Tapi ini kaum munafikin ini enggak gentle. Makanya dia sangat berbahaya, harus ditandih. Makanya Allah sini sebutkan sifat-sifatnya yang sangat banyak agar kaum muslimin tidak terkecoh, tidak terperdaya, ya. Wa humul munafiquna alladziina yaquluna bi alsinatihim. Siapakah mereka yang bimbang berbolak-balik antara al-iman dan kekufuran? Yaitu al-munafiqun alladziina yaquluna bi alsinatihim, kaum munafikin yang mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, saddaqna billahi wa bil yaumil akhir, kami membenarkan Allah sebagai Rabb kami, ilah kami, dan juga membenarkan adanya hari akhir. Bahkan di dalam surat yang lain, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu kaum munafik, mereka akan mengucapkan nashhadu annaka rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau rasulullah, dan Allah bersaksi bahwa engkau benar-benar rasul. Adapun persaksian kaum munafikin itu kadzib, dusta, itu hanya semata ucapan yang ada dalam lisan mereka, dalam hatinya penuh dengan olok-olok. Iya. Wahum fi batinihim kadzibuna lam yu'minu, dalam keadaan di dalam batin mereka, mereka dusta, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada hari akhir. Nah, itu keadaan kaum munafikin, menampakkan apa? Keislaman. Ya, menyembunyikan kekufuran. Ini kan sangat berbahaya. Musuh dalam selimut, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentanbih ya kita kaum mukminin, ya kaum muslimin dari bahaya mereka? Kata beliau rahimahullah, li'alla yaghtar ya bi zahiri amrin al-mu'minun, agar kaum mukminin tidak terkecoh dengan penampilan zahir mereka, yang mereka bersyahadat, salat juga, meskipun kalau salat qamu gusala, malas, yura'unan nas riya, kalau zakat pun demikian, terpaksa riya karena manusia. Itu tujuannya, agar kaum mukminin tidak terkecoh dengan penampilan zahir mereka. Fayaqulu bidzalika fasadun 'aridun, kalau mereka sampai terkecoh maka akan terjadi fasadun 'aridun, kerusakan yang luas. Bahaya kan kalau sampai dikira mereka kaum mukminin, ternyata kaum munafikin, kaum kufar, akan membocorkan rahasia kaum mukminin. Iya kan? Dinukil nanti berita keadaan kaum mukminin kepada orang kufar. Kaum mukminin mereka kekuatannya seperti ini, seperti ini. Mereka akan menyerang kalian melalui ini. Dibuka semua rahasianya. Iya. Min adamil ihtiraz minhum, karena tidak berhati-hati dari mereka. Tapi dengan Allah, sebab Allah sebutkan bahaya mereka dan sifat-sifat mereka, maka mereka waspada. Wa min i'tiqad imanihim, dan juga jangan sampai kaum mukminin meyakini bahwasanya mereka kaum munafikin adalah kaum mukminin. Kenapa? Wa hum kuffar fi nafsi al-amr, karena mereka adalah orang-orang kafir. Wa hadha min al-mahdhuratil kibari an yadhunna ya bi ahli al-fujur, an yadhunna bi ahli al-fujur khair. Dan ini termasuk bahaya yang sangat besar, yaitu ketika seseorang menyangka orang-orang yang jelek, orang-orang munafik, pelaku dosa dan maksiatan sebagai ahlul khair, sebagai orang-orang yang baik. Ini kesalahan yang fatal, menganggap orang yang jelek, jahat, bahkan kufur sebagai orang yang baik. Ini kesalahan fatal. Maka Allah sebagai bentuk kasih sayang ya kepada kaum mukminin, sebutkan sifat-sifat mereka. Iya. Di sini apa yang pertama disebutkan? Berkata dengan lisannya amanna billahi wa bil yaumil akhir, tapi dalam hatinya wa ma hum bimumin, tidak beriman kepada Allah. Iya. Jadi waspada kaum mukminin. Iya. Kemudian yang ke 9, yukhadi'unallaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Dengan perbuatannya tadi menampakkan secara zahir keimanan, keislaman, kemudian menyembunyikan dalam hatinya kekufuran, penentangan, kebencian kepada kaum muslimin, keraguan. Yukhadi'unallaha, berupaya untuk menipu Allah. Zat yang Maha mengetahui, yang Maha perkasa. Dan juga berupaya menipu kaum mukminin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan sungguh tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka. Karena akibat buruk dari perbuatan mereka adalah kepada mereka sendiri. Mungkinlah di dunia mereka dengan sebab mukhada'ah ini, tipuan mereka makar ini, yang menampakkan secara zahir keislaman dengan bersyahadat, salat, zakat, aman dengan itu diri mereka. Ya, tidak ditumpahkan darahnya. Istri dan anak turunannya aman dilindungi, harta bendanya pun terjaga, tapi nanti di akhiratnya. Iya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang-orang munafik itu tempatnya di kerak yang paling bawah dari neraka, tidak ada bagi mereka penolong. Iya. Nah itu. Kata al-mufassir rahimahullah di sini, يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله والذين آمنوا بإظهارهم الإيمان وإدمارهم الكفر. Mereka meyakini dengan kebodohan mereka bahwasanya mereka bisa menipu Allah dan orang-orang yang beriman dengan menampakkan secara lahir keimanan, mengucapkan syahadat, ya, kemudian juga menampakkan syariat-syariat Islam, ya, dari sholatnya, zakatnya. Ya, wa idmarihim al-kufur, dan dengan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Ternyata wa ma yakhda'una illa anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Ya. Kenapa? Li'anna 'aqibata khida'ihim ta'udu 'alaihim, karena ternyata akibat dari tipuan mereka adalah kembali kepada diri mereka, merugikan diri mereka sendiri. Ya, ma dhalamnahum walakin kanu humudz zalimun. Itu Allah. Kami tidak membolimi mereka, tapi mereka sendirilah yang membolimi diri-diri mereka. Wa min farti jahlihim la yuhissuna bidzalik, dan dikarenakan kebodohannya yang terlaluan, sangat bodohnya mereka kaum munafikin, mereka tidak menyadari bahwasanya kejelekan dari makar mereka, tipu daya mereka kembali menimpa diri-diri mereka. Kenapa? Li fasadi qulubihim, karena memang hatinya sudah tidak memiliki sensitivitas, sudah mati, sudah rusak. Jadi perkara yang jelek ya dikira perkara yang baik. Ya. Akibat buruk dikira akibat yang baik, ya. Itu keadaan mereka kaum munafiqun. Ya. Kemudian, paham ini ya? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa mashurun. Mereka berupaya menipu Allah dan kaum mukminin, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Kemudian fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada marad, penyakit. Fi qulubihim, seolah-olah hati mereka itu menjadi wadah bagi penyakit, penyakit hati. Ya, fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati, bukan penyakit badan, badannya sehat, ya. Penyakit hati seperti kekufuran, keraguan, penentangan, makar, mukhada'ah, tipu daya. Maka balasannya fazadahumullahu maradha, Allah semakin tambahkan atas mereka penyakitnya. Nah ini, dari sini kita juga khawatir ya ketika kita terjatuh ke dalam dosa, ke dalam penyimpangan. Bahwasanya akibatnya kita tambah disimpangkan, sehingga ketika kita terjatuh dalam dosa dan maksiat, apakah betulnya ucapan ghibah, mengucapkan-ucapan-ucapan yang mengandungi dosa, kita segera beristighfar kepada Allah. Ataupun perbuatan yang membawa atau mendatangkan dosa, segera kita beristighfar kepada Allah. Agar jangan sampai keadaan seperti kaum munafik yang ditambah lagi penyakitnya, ditambah lagi dosanya. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha, dalam hati mereka ada penyakit sehingga Allah tambahkan kepada mereka penyakitnya. Na'udzubillah, penyakit yang mengerikan adalah penyakit hati. Ya. Kalau penyakit dunia mentok-mentoknya ya mati. Kalau dia sabar, insya Allah akan berakhir kesengsaraannya, kesedihannya, diganti dengan Allah dengan yang lebih baik, keluarganya, ya, anak istrinya, tempatnya. Tapi kalau yang mati hati ya sudah, jangan diharapkan kebahagiaannya di dunia, sengsara penuh dengan gundah gulana, stres, apalagi nanti di alam akhirat. Ya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka adzabun alim, adab yang pedih. Ya. Bima kanu yakdzibun, karena sebab mereka mendustakan agama Allah. Lihat, di sini ada keadilan Allah. Allah tidaklah menimpakan kepada mereka, mengancamkan kepada mereka kaum munafikin adab yang pedih kecuali dengan apa? Sebab perbuatan mereka yang mendustakan siapa? Rasul, mendustakan agama Allah subhanahu wa taala. Lihat tafsirnya. Fi qulubihim syakkun, dalam hati mereka ada syak, keraguan. Ya. Untuk kita bisa selamat dari sifat yang ada pada kaum munafikin, yakni sifat ragu dengan agama, maka kita harus rajin untuk menggali ilmu agama. Ya, karena musuh-musuh kita dari ahlul kitab terus-menerus berupaya. Ya. Berupaya sekuat tenaga untuk menggeser akidah kita sedikit demi sedikit. Minimalnya tadi, supaya kita ragu saja dengan agama kita. Kalau sudah ragu, keluar kita dari agama. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Hanyalah kaum mukminin adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu. Kalau ragu, ya sudah, dia harus bersyahadat lagi dia. Ya. Agar tidak ragu, ya kita harus rajin menuntut ilmu, pintar memilih teman. Ya. Pintar memilih bacaan-bacaan, jangan sampai salah baca. Jadi baca syubhat itu akan melemahkan akidah kita. Fi qulubihim syakkun wa fasadun, dalam hati mereka ada keraguan dan kerusakan. Ya. Hati kan adalah raja ya. Kalau sudah hatinya penuh keraguan, rusak ya sudah, jangan diharapkan kebaikan pada anggota tubuhnya. Jangan diharapkan lisannya akan mengucapkan kebaikan, matanya akan memandang kepada sesuatu yang baik, tangannya, kakinya digunakan untuk, jangan diharapkan. Ya. Fabtulu bil ma'asi al-mujibati li'uqubati, akhirnya mereka ditimpa beragam kemaksiatan yang mendatangkan hukuman atas mereka. Fazadahumullahu syakka, Allah tambahkan keraguan di atas keraguan. A'udzubillah minasyak. Ya. Walahum, padahal Al-Qur'an datang kepada mereka kaum munafikin, mereka juga dengar Al-Qur'an. Bahkan mereka orang takut ketika turun ayat yang menegur mereka, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Kaum munafik takut seandainya turun ayat yang membongkar isi hati mereka. Qul istahzi'u, silakan kalian mengolok-olok baik kaum munafikin. Innallaha mukhrijum ma tahdharun, Allah akan mengeluarkan sesuatu yang kalian takutkan, akan Allah akan membongkar rahasia kalian. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, walahum 'uqubatun muji'atun bisababi kadzibihim wa nifaqihim, maka bagi mereka hukuman yang sangat menyakitkan karena sebab mereka mendustakan agama Allah, karena sebab kenifakan mereka. Nifaq adalah apa? Menampakkan secara zahir kebaikan, keimanan, menyembunyikan dalam hatinya kekufuran. Nifaq, dan nifaq sana ada nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan seperti kaum munafikin ini yang mengeluarkan dari agama, ada nifaq amali, ini dosa besar. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya yang ke-11. Wa idza qila lahum, sudah dibaca belum tadi? Sudah ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka kaum munafikin, la tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu, lihat mereka jawabannya, innama nahnu muslihun, hanyalah kami adalah kaum yang mengadakan perbaikan kok. Kerusakannya di mana? Kami justru mengadakan perbaikan. Iya. Nah ini ketika dinasihati seperti ini, ya jawabannya jidal, membantah. Iya. Kata al-mufassir di sini rahimahullah, wa idza nusihu liyakuffu 'anil ifsadi fil ardi bil kufri wal ma'asi wa ifsha'i asrarul mu'minina wa muwallatil kafirina qalu kadiban wa jidalan inna ma nahnu ahlu al islah. Jika mereka dinasihati agar mereka menahan diri dari berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan kekufurannya, kemaksiatannya, dengan menyebarkan rahasia kaum mukminin, dengan berloyalitas kepada kaum kafirin, maka mereka menjawab ketika dinasihati dengan ini semua dengan jawaban yang penuh kedustaan, dengan jawaban yang mengisyaratkan jidal, perdebatan, innama nahnu ahlul islah, kami ini hanyalah orang-orang yang berbuat kebaikan, bukan orang-orang yang berbuat kerusakan seperti yang kalian sangka. Nah ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala bantah mereka, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa mereka kaum munafiqun, mereka lah, innahum hum al-mufsidun, dhamir fasl atau taukid, sungguh hanya mereka orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini, walakin la yash'urun, tapi sayangnya mereka tidak menyadarinya. Di antara faedah ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, wujubur raddi ala ahli al-batil wa bayanu annahum ala dhalal li'anna Allah lam yaskut an haula. Di antara faedah yang bisa dipetik dari ayat ini, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun, adalah kewajiban untuk membantah setiap ahlul batil, orang yang di atas kebatilan, khususnya mereka-mereka yang menyebarkan kebatilannya di tengah-tengah manusia, harus dibantah. Ini kewajiban mereka para ulama, para talabatul ilmi yang punya ilmu. Wa bayanu annahum ala dhalal, dan dijelaskan bahwa mereka di atas kesesatan, di atas penyimpangan, tidak seperti yang diklaimkan oleh lisan-lisan mereka. Lianna Allah lam yaskut an haula, karena Allah di sini tidak membiarkan mereka mengucapkan innama nahnu muslimun. Allah bantah, turun ayat ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Jadi kalau kita tahu al-haq, kemudian ada orang yang dia menyerang al-haq atau mengucapkan sesuatu yang berlawanan al-haq, kita bantah, kita jelaskan kepada manusia yang hak seperti ini, ada punya tadi batil, pertentangan dengan al-kitab wa sunnah dan ijma' salaf ummah. Harus wajiban kita amar ma'ruf, agar apa, kejelekan tidak menyebar di tengah-tengah manusia. Karena sebagian orang atau kebanyakan orang, khususnya orang-orang awam, hanya melihat penampilannya, ya, kedudukannya, sehingga yang diucapkan dikira benar semua. Padahal dia ya latar belakang ilmu agamanya jauh. Ya. Kemudian ayat yang ke 13 ya. Sudah belum dibaca ini? Hah? 12 belum dibaca ya. Sudah bacanya nanti lagi ya. Tanggung sih. Ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita baca dari ayat yang ke-12 berarti ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, siapa? Kaum munafikin. Sudah berapa ayat ini yang mengisahkan tentang sifat-sifat kaum munafikin? Yang 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini. Oh, 11. 5 maksudnya ini. Ayatnya 5 berarti kan? Ya, dari ayat yang 8 ini 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5. 6 berarti ya? Ya, nanti dihitung coba banyak ini. Ada 14 tuh ya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas, apabila dikatakan kepada mereka, dinasihati mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia, para sahabat Nabi beriman. Qalu, maka mereka menjawab, anu'minu kama amana sufaha ahlin. Justru mencemooh kaum mukminin, para sahabat yang beriman. Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh dungu beriman? Lihat, ini kejahatan mereka, di atas kejahatan. Menuduh kaum mukminin, para sahabat yang uqala, yang cerdas-cerdas, yang pandai sebagai sufaha. Iya, demikian sampai sekarang keadaan kaum munafikin, iya, ataupun yang terpengaruh dengan mereka, menuduh orang-orang yang mereka berpegang teguh di atas sunnah sebagai ar-raji'un, orang terbelakang, ketinggalan zaman. Gitu. Iya. Lihat, Allah bela mereka. Ala innahum humus sufa. Kita bela justru mereka kaum munafikin yang bodoh dan dungu. Walakin la ya'lamun, tapi sayangnya mereka sudah bodoh, enggak sadar bahwa saya diri bodoh. Ini jahlun murakkab, bodoh yang bertumpuk-tumpuk. Ya. Ayat yang ke-12. Kita belum baca ini. Inna hadha alladhi yaf'alunahu wa yaz'umunahu annahu islah huwa 'ainul fasad. Lakinnahum bisababi jahlihim wa 'inadihim la yuhissun. Ya. Sesungguhnya yang diperbuat oleh mereka kaum munafikin ini, ya, wa yaz'umun annahu islah, dan mereka anggap sebagai islah perbaikan, huwa 'ainul fasad, itu adalah inti kerusakan. Ya. Lakinnahum bisababi jahlihim, hanya saja dengan sebab kebodohan mereka yang sangat dan penentangan mereka, la yuhissun, mereka tidak menyadarinya. Ayatnya juga bahaya. Jangan sampai kita tertimpa dengan sesuatu yang menimpa kaum munafikin. Kita terjatuh pada kejelekan, tapi kita menyangka di atas kebaikan. Ini kerugian yang sangat. Iya. Kalau tidak segera dia diberi taufik oleh Allah, maka khawatir dia masuk ke dalam ayat qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah aku beritakan kalian kepada orang yang paling rugi amalannya, ya, alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka-mereka yang upayanya, jerih payahnya di dunia sia-sia, enggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, mereka mengira telah berbuat baik. Alangkah terkejut dan kagetnya ketika mereka memasuki alam akhirat. Dikira mereka memetik buah yang manis, ternyata mereka memetik buah yang sangat pahit. Ya. Jangan sampai ada ini pada diri-diri kita. Sehingga kita perlu sekali-kali introspeksi diri. Iya. Saat yang baik untuk introspeksi diri di malam hari ketika hening, kita suka ingat gitu. Kekeliruan, kesalahan, kealpaan kita itu di malam hari. Ya. Berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a warinal batila batila warzuqna jitina, ya Allah. Tunjukkanlah kepadaku, kepada kami al-haq sebagai al-haq, kemudian berilah kami taufik untuk mengikut al-haq tersebut, tunjukilah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan, dan berilah taufik kepada kami untuk meninggalkannya. Ya. Wa idza qila lil munafiqina aminu mithla iman imanish sahabah, apabila dikatakan kepada kaum munafikin berimanlah kalian semisal imannya para sahabat. Iya. Jadalu, mereka berdebat. Iya. Wa qalu, dan berkata, anusaddiqu mithla tasdiqi dhi'afil aqli war ra'yi, apakah kami akan percaya sebagaimana orang-orang yang lemah akal dan pendapatnya itu percaya? Ya, menuduh para sahabat sebagai orang-orang yang lemah akalnya, pandangannya. Ini kurang ajar sekali mereka kok munafikin. Ya. Pada kata Allah, walau annahum amanu, walau amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka manusia beriman seperti keimanan kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, mereka bisa terbimbing. Nah, Allah bela tuh para sahabat. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Iya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengucapkan demikian. Iya. Siapa yang berpaling dari jalan Allah dan jalannya kaum mukminin, para sahabat, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, semakin disesatkan dan disesatkan. Ain kaum munafikin adalah orang pertama terdepan yang pantas mendapatkan ancaman dengan ayat-ayat ini. Ya. Ya. Saddaq itu kan? Betul. Mana? Oh ya, fanakuna nahnu wa hum fis safah sawa'un. Apakah kami akan membenarkan sebagaimana orang-orang yang lemah akalnya membenarkan apa ini boleh Rasul, sehingga kami seperti mereka sama saja bodoh? Lihat, faraddallahu alaihim, maka Allah bantah mereka, bi anna safaha maqsurun alaihim, bahwasanya kebodohan dan kedunguan terkurung pada kaum munafikin. Adapun para sahabat Allah bela. Iya, Allah tinggikan, Allah agungkan. Iya. Wa hum la ya'lamuna ma hum fihi min ad-dhalali wal khusran. Dalam keadaan mereka tidak menyadari kesesatan dan kerugian yang menimpa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk kita bisa mengikuti al-haq dan berpegang yang teguh di atas, ya, agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kenifakan. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.